Ros FM Jakarta. Berjalan dan berhenti. Seorang penyanyi terkenal suatu saat ketika didatangi dan diayu-ayukan oleh para pengagumnya, berkata dengan nada yang pahit, "Ketika aku masih muda, aku berusaha keras mendaki puncak karirku. Saat itu aku seperti layaknya seekor kuda yang sedang menempuh jalur perlombaan. Tak ada sesuatu yang lain yang mampu menarik perhatianku kecuali garis finish. Melihatku yang sedemikian sibuk, lalu nenekku memberikan nasihat, 'Anakku, jangan berjalan terlalu cepat, karena sepanjang jalanmu ada banyak pemandangan yang menarik.' Namun aku tak pernah mendengarkan kata-katanya. Dalam hatiku aku berpikir, bila seseorang telah melihat secara jelas arah perjalanannya, mengapa harus menyia-nyiakan waktu untuk sekedar berhenti sejenak? Dengan pemikiran yang demikian, aku terus berlari ke depan. Tahun silih berganti dan aku memperoleh kedudukan, nama, serta harta yang aku idam-idamkan sejak lama. Aku juga memiliki sebuah keluarga yang amat aku cintai, namun aku tak pernah merasa bahagia. Aku heran dan terus bertanya kepada diriku sendiri, di manakah letak kesalahannya sehingga aku tak bahagia hingga saat ini? Setelah diam cukup lama, penyanyi itu melanjutkan, "Suatu saat kelompok musik kami ikut pentasan di luar daerah. Akulah penyanyi utamanya. Setelah selesai pementasan, semua yang hadir bertepuk tangan bersorak-sorai tanpa henti, dan pentasan saat itu sangatlah berhasil. Akan tetapi saat orang sedang bersorak-sorai, pada saat itulah aku dilanda kesedihan yang begitu mendalam. Seseorang memberikan telegram kepadaku yang dikirim oleh istriku. Anak kami yang keempat baru saja dilahirkan. Setiap kali anak-anakku dilahirkan, aku selalu berada jauh dari istriku. Cuma dialah yang harus menanggung beban penderitaan seorang diri. Aku tak pernah melihat bagaimana anak-anakku mulai membuat langkah pertama. Belum pernah mendengar bagaimana mereka tertawa atau menangis. Aku hanya mendengar semua itu dari cerita ibunya." Kata-kata nenekku kini terngiang lagi di telingaku. "Sungguh, aku telah kehilangan banyak teman. Sudah lama aku tak pernah menyentuh buku-buku, dan serasa hampir seabad aku tak pernah menikmati indahnya bunga yang sedang mekar di taman, atau hijaunya pohon-pohon serta merdunya kicau burung. Aku terlampau sibuk." Sahabatku, seorang bijak pernah berkata, "Kita tak dapat hidup hanya dengan berpikir tanpa bekerja. Namun hidup ini menjadi amat tak berarti bila kita bekerja seperti sebuah mesin yang bergerak tanpa henti. Kita butuh waktu luang untuk menilai kembali masa silam serta menentukan arah masa depan yang baru. Ketika berjalan, kita mengarah ke suatu tujuan tertentu. Ketika berhenti, kita memupuk tenaga baru untuk memulai perjalanan yang baru." Berjalan dan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.